بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب masih kita melanjutkan membaca mukaddimah dari Al-Imam As-Sa'di pada Kitab Al-Janais. Beliau selanjutnya menyatakan wa min ikramillahi li 'abdihi al-mu'min dafnuhu. Wa termasuk di antara pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang mukmin adalah penguburannya. Yani dikuburkannya ya jenazah mukmin. Dan ini ya termasuk salah satu di antara empat kewajiban bagi yang hidup ya terhadap saudaranya mukmin yang meninggal, yakni menguburkannya. Fa innahu law baqiya 'ala wajhi al-ardi la akalathu as-siba'u wa la tadarrara al-ahya'u bi raihatihi wa la tadarrara huwa bidzalika idza 'alima annahu idza mata ulqiya kama tulqa jayful hayawanat. Karena sesungguhnya seandainya mayit seorang mukmin dibiarkan begitu saja di muka bumi, la akalathu as-siba', niscaya hewan buas akan memakannya, akan dimakan hewan buas. Demikian pula sisi yang lainnya, bahwa mereka yang hidup akan termudaratkan dengan baunya, ya, karena yang namanya waktu yang singkat sudah berubah, terjadi perubahan dalam hitungan waktu yang singkat sudah berubah, terjadi perubahan padanya, termasuk yakni bau yang muncul darinya. Kemudian demikian pula jika dibiarkan mayit seorang muslim, seorang mukmin tidak dikubur, niscaya yang demikian ini juga menjadi mudharat bagi dia. Ya, karena seandainya seorang mengetahui bahasanya jika dia meninggal, ya, ulkiya, ya, jenazahnya dilemparkan begitu saja, kama tulqa jayful hayawanat, sebagaimana bangkai hewan-hewan dilemparkan begitu saja, niscaya yang demikian akan menjadi ya mudarat bagi seorang mukmin, seorang muslim. Baik, ini di antara hikmah yang bisa dijangkau ya dari syariat dikuburkannya jenazah mukmin. Dan tentu di sana ya ada hikmah-hikmah yang lain yang tidak disebutkan di sini. Walakinallaha akramahu wa satarahu bidufni. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-Nya yang beriman dan menutupinya dengan disyariatkannya ya dikuburkan jenazahnya tersebut. ولهذا قال ابن عباس عند قوله تعالى ثم أماته فأقبره أي أكرمه بدفنه. Oleh karenanya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Abasa ayat yang ke-21 dari firman Allah thumma amatahu faakbarah, kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya, mematikan manusia, faakbarahu, kemudian menguburkannya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ay akramahu bidufnihi, yakni rasanya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-Nya dengan dikuburkan, yakni di tanah, di bumi ini. Jadi ayat ini menunjukkan bagaimana Allah mensyariatkan yang jenazah yang mukmin muslim untuk dikuburkan. Wahada min minnatillahi ta'ala ala ibadih, dan ini termasuk di antara karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Walihada qala ta'ala, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu dari surat Al-Mursalat ayat 25 dan 26. Allah berfirman alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata, bukankah kami telah menjadikan al-ard, bumi ini, kifata. Makna kifata yani makanul ijtima, ya tempat berkumpul ya bagi manusia. Ahya'a wa amwata, yani ketika mereka dalam keadaan hidup, demikian pula ya ketika mereka sudah meninggal dunia, sudah menjadi mayit. Ya, bumi ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpulnya manusia, hidupnya maupun matinya. Kata Ali Imam Sa'di rahimahullah, ay ahya'an fid duri wal qusur, yakni ketika mereka dalam keadaan ahya, keadaan hidup, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fid dur, yang jamak dari dar, dur, yakni di tempat-tempat tinggal mereka. Wal qusur, ya, yang jamak dari qasr, yakni istana-istana mereka. Ini ketika hidup. Kemudian wa amwata fil kubur, dan ketika mereka sedang dalam keadaan mayit, maka dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fil kubur, ya, di kuburan-kuburan. Baik. Dan termasuk bimbingan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini untuk dipisah antara kuburan muslim dengan kuburan kafir, ya. Tidak boleh dicampur. Ya, sehingga dengan itu syariat-syariat berkaitan dengannya ketika ziarah, ya ketika melewatinya, itu bisa diterapkan sebagaimana mestinya. Adapun ketika kuburan ya tercampur antara muslim dengan kafir, maka sekian banyak bimbingan syariat ini akan terluput. Dan sangat disayangkan ya di pekuburan-pekuburan umum di sana ya banyak terjadi ya pencampuran kuburan muslim dengan orang-orang kafir. Kemudian kita masuk kepada hadis yang pertama dari bab ini atau dari Kitabul Janais. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله الحديث الأول حديث yang pertama عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا متفق عليه. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najashiyya. An-na'yu maknanya adalah al-ikhbar an-mautihi. Ini an-mautil insan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memberitakan tentang wafatnya An-Najasyi. An-Najasyi adalah gelar atau julukan Raja-Raja Habasyah. Sebagaimana Kaisar yang julukan Azim, ya, pembesar Romawi, ya, Raja Romawi. Kisra, julukan untuk Raja Persia. Baik. Fir'aun, ini julukan untuk Raja Mesir. Ya. Hamengkubuwono, julukan untuk ya, Raja Jogja. Jadi, Najasyi ini bukan nama. Ya, bukan isim alam, bukan nama, tapi ya isim jenis istilahnya. Ini untuk menyebut atau menjuluki jabatan tertentu yang umumnya adalah penguasa sebuah negeri. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang meninggalnya Najasyi fil yaumil ladzi mata fih, pada hari yang beliau yani Najasyi wafat di hari itu. Dan ini termasuk di antara bukti nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana disebutkan di sini oleh Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa perjalanan dari Habasyah sampai ke Madinah di masa itu ditempuh kurang lebih waktu 5 hari. Ya, 5 hari. Namun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari meninggalnya Najasyi tersebut, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada para sahabatnya. Wa kharaja ila al-musalla. Kemudian beliau, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau keluar menuju musalla. Musalla yakni tanah lapang yang digunakan untuk tempat sholat. Ya, kalau di Indonesia musalla apa? Masjid kecil ya seperti itu. Sehingga kadang muskilah dari sebagian muslimin bahwa termasuk di antara sunnah adalah sholat id di musalla. Loh, berarti tidak di masjid, malah tempatnya sempit katanya. Ya. Dan yang dimaksud musalla adalah tanah lapang. Fasaffa bihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membariskan para sahabatnya untuk melaksanakan salat jenazah untuk Najasyi ini. Ini tentunya salat gaib ya, karena jenazahnya tidak dihadirkan. Wa kabbara arba'an, dan beliau bertakbir 4 kali takbir. Terkait dengan bilangan takbir pada salat jenazah, terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi SAW pada sebagian salat jenazahnya takbir lebih dari 4 kali. Hanya saja riwayat yang paling banyak menunjukkan yakni bahwa beliau bertakbir 4 kali termasuk dalam salat ketika menyolati Najasyi ini. Tapi kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qawluhu fi hadithi Abi Hurairah na'an Nabiya sallallahu alaihi wa sallam anna jashiyya fil yawmin ladhi mata fih ila akhiri. An-na'yu huwa al-ikhbaru bimautil insan. Yang dimaksud dengan an-na'yu adalah pemberitaan tentang meninggalnya ya, atau kematian seorang manusia. Ini istilah ya, na'i, maknanya demikian. Berita tentang kematian seseorang. Wa huwa kismani. Di mana an-na'yu terbagi 2. Qismun muharramun wa qismun jaizun. Bagian yang diharamkan dan bagian yang dibolehkan. Fal muharramu ma kana ma kana bi fi'lil jahiliyah. Adapun an-na'yu yang diharamkan yang keadaan atau sifatnya ya bi fi'lil jahiliyah, dengan tata cara perilaku jahiliyah. Bagaimana keadaan an-na'yu ala jahiliyah? Wa dzalika annahu idza mata mayyituhum sa'idu ala ra'si kulli syahikin fil baladi min baitin aw jabalin wa nahwihima. Bahasanya na'yu yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah dan semua perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah ya, ada perkara yang tercela karena hakikatnya penyelisihan terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kebiasaan mereka ya, tatkala ada yang meninggal di antara mereka, maka mereka yakni sebagian dari mereka naik ke ra'si kulli syahik, yakni ya tempat-tempat di puncak yang tinggi, yang tertinggi fil balad, di tempat atau daerah mereka berada. Min baitin au jabalin wa nahwihima. Ya, baik sebagiannya naik ke atap rumah. Dan biasanya rumah-rumah mereka dibikin atapnya untuk bisa ya dinaiki dan ditempati. Ya berbeda dengan atap-atap di keumuman wilayah kita yang lancip seperti itu ya. Ya di sana rata. Jadi naik ke bagian atap yang paling tinggi yang dengannya bisa ya, ketika mengumumkan kematian lebih didengar oleh orang banyak. Atau naik ke gunung. Waja'alu yan'awnahu. Kemudian mereka yan'awnahu, yakni mengumumkan kematian ya, si mayit tersebut. Wa yatajawabuna fi dzalik. Kemudian saling bersahutan antara yang satu dengan yang lainnya ya ketika mengumumkan kematian si mayit tersebut. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan ya, نَنْعَى فُلَانَ الَّذِي مِنْ أَوْصَافِهِ كَذَا وَكَذَا. Kami mengumumkan kematian fulan yang diantara sifat-sifatnya ada demikian dan demikian. Yang ini disebutkan tentang keutamaan-keutamaan ya, si fulan tersebut. Ini kebiasaan na'yu ala jahiliyah. Fafi hadha minal mafasidi. Maka pada perbuatan na'yu model seperti ini padanya mengandung ya, sekian mafasid, sekian kerusakan. Di antaranya annahu niyahatun wa tasakhutun wa tasakhutun min qada'illahi wa qadari. Bahasanya yang demikian termasuk niyahah, perbuatan meratapi kematian. Oleh itu na'yu ala jahiliyah termasuk bagian dari niyahah. Yang ini adalah perkara yang tercela. Demikian pula terkandung padanya bentuk tasakhut, yakni kemarahan. Min qada'illahi wa qadarih, terhadap qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang menyebutkan tentang keutamaan fulan, fulan, fulan meninggal, seakan di situ ya, tidak terima dengan ketetapan Allah. Kenapa kok fulan yang memiliki keutamaan ini kok malah meninggal? Wa fihi minal kadhibi syai'un 'azim. Dan pada model an-na'yu jahiliyah ini ya, di dalamnya mengandung sekian perkara kedustaan yang besar. Ini mengandung kedustaan dan bukan sesuatu yang sedikit kedustaannya. Kenapa? Li'anna aktsarahum yan'a bil ujrah. Karena mayoritas mereka yang melakukan na'yu ini melakukannya dengan bayaran. Ya, dengan ujrah, dengan bayaran. Ya, sehingga ya semakin semangat ya memujinya, semakin banyak pujiannya, semakin besar bayarannya, ya, seperti itu. Ya. Dan hal yang demikian ya masih terjadi ya di kalangan mereka, orang-orang kufar, adanya ya orang-orang yang dibayar untuk niyahah, untuk menangis. Jadi ada tim niyahah yang mereka adalah orang-orang bayaran. Wa ya'udduna min awsafil mayyiti ma laysa fih. Sehingga orang-orang bayaran ini mereka menghitung-hitung, menyebut-nyebut dari sifat-sifat mayyit ma laysa fih, yang sifat-sifat itu tidak ada padanya. Ini antara mafsadahnya. Kemudian wafihi juga pada an-na'yu ala jahiliyah ini tahyijun lil huzn. Ya, termasuk di antara faktor yang mendorong orang untuk bersedih. Ya, dengan adanya ini bentuk pengumuman kematian ala jahiliyah tadi. Kemudian wa indahum anna al-mayyit alladhi la yun'a laysa bisyai. Juga diisi mereka ahlul jahiliyah. Wah, kalau ada mayit yang tidak diumumkan ya kematiannya sebagaimana model kematian mereka, laisa bisyai, bahwa mayit itu tidak bernilai. Oleh karena itu, ya, mereka berusaha untuk bagaimana, ya, ya, kalau meninggal sebagian keluarga mereka untuk dilakukan an-na'yu dan diupayakan, dibesar-besarkan tentang keadaan si mayitnya. Tapi ini ya, yang diharamkan. Wa amman na'yul jaiz. Adapun an-na'yu al-jaiz, pengumuman kematian yang dibolehkan. Fahuwa ma fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa al-ikhbaru bi mautil insan li ajli as-salati alaihi wa nahw dzalika min al-masalih ad-diniyah. Min duni su'udin ila ru'usil syawahiq wa min duni niyahatin wa nahwiha mimma yaf'aluhul jahiliyah. Jadi pengumuman tentang kematian atau meninggalnya seseorang dengan tujuan ya, agar tersampaikan kepada manusia untuk mereka bisa ikut menyolatinya. Dan yang semisal dengan itu ya, dari maslahat-maslahat diniyah ya, termasuk padanya ya, khususnya di kalangan family dari si mayit ya, yang tentunya haknya lebih besar ya, terkait dengan si mayit, demikian juga kaum muslimin secara umum ya, yang ini merupakan kesempatan untuk mereka bertakziah ya, menghibur keluarga yang mendapatkan musibah. Kemudian min duni su'udin ila ru'usis syawahid, tanpa dilakukan ya, dengan naik ya, ke puncak-puncak tempat yang tinggi, wa min duni niyahatin wa nahwiha, tanpa adanya niyahah ya, ratapan, ucapan ratapan dan yang semisalnya, mimma yaf'aluhul jahiliyah, dari perkara-perkara yang diperbuat oleh ahlul jahiliyah. Jadi ini yang sifatnya ya dibolehkan. Ini sebagaimana ya gambarannya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga yang disebutkan oleh para ulama pada sebagian fatwa mereka ya, terkait dengan bagaimana mengumumkan ya, berita kematian melalui sarana-sarana semisal WhatsApp ya, ya, grup-grup medsos ya. Maka yang demikian ya, dibolehkan. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya tentang memberitakan kematian melalui pengeras yang ada di masjid ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, beliau mengatakan tidak mengapa jika tujuannya adalah dalam rangka untuk kemaslahatan diniyah, terkhusus bagi si mayit, yakni agar kaum muslimin mengetahui yang dengan itu mereka bisa ikut menyolatinya. Jadi sifatnya sebatas memberitakan kematian ya, sehingga mereka yang mendengar ya, ikut mendoakan, demikian pula lebih daripada itu ya, ikut menyolati ya, bahkan ikut ya, sampai selesai dari acara penguburan. Termasuk padanya yakni bertakziah kepada keluarga yang ditinggal. Jika ini yang menjadi tujuan dari ya, adanya an-na'yu tersebut, baik dengan fasilitas pengeras suara yang ada di masjid ataupun dengan media-media sosial, ya. Demikian pula ya, jika tertuntut untuk melalui jeroid, ya, sebagaimana Syekh bin Bas pernah ditanya, ya, terkait dengan ini, apakah ini termasuk di antara perkara yang diharamkan? Maka beliau menjawab, laisa dzalika minan na'yil muharram. Ya, wa tarkuhu aula li'annahu ya, yukallifu al-mal al-kathira. Ya, ini bukan termasuk an-na'y wal muharram, akan tetapi yakni terkait dengan mengumumkan kematian lewat jaraid, ya, koran-koran seperti itu. Jadi beliau mengatakan, adapun meninggalkannya lebih utama dikarenakan ini butuh biaya yang besar. Itu pemberitaan lewat apa? Lewat koran. Kalau lewat medsos ada biaya yang besar? Tidak ada, ya. Adakah itu ya, sisi alasan sih mengatakan bahwa meninggalkannya ya lebih utama kaitannya dengan masalah biaya tadi. Artinya jika di sana tidak ada biaya yang besar ya untuk tujuan kemaslahatan si mayit tadi, apalagi ya tanpa biaya, maka tentunya ya tidak ada larangan padanya. Kata beliau selanjutnya, fa innahu lamma mata an-najashi akhbarahum sallallahu alaihi wasallam bimautih. Karena sungguhnya ketika Najasyi wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat akan kematian raja tersebut. Wa kharaja bihim ila al-musalla. Dan beliau bersama dengan para sahabat keluar menuju musalla. Ai, kata Alim Sa'di, musalla al-Id. Ya, yakni musalla tempat pelaksanaan salat Id. Wakila, ada juga yang berpendapat yakni musalla al-janaiz. Ya, musalla yang khusus untuk ya salat jenazah. Fa'innahu kana fi dzalikal waqt. Karena sungguhnya ya, pada waktu itu mahallun qurbal masjidin nabawi mu'addun lis-salati 'alal janaiz. Ada sebuah tempat ya yang berada dekat dengan Masjid Nabawi yang dipersiapkan untuk pelaksanaan salat jenazah. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam yani kitab Ahkam Al-Janais, yang dimaksud ya musalla, jadi musalla al-janais yang posisinya berada di sebelah timur Masjid Nabi. Walakin al-zahira, akan tapi kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, yang tampak ya, dari apa yang dikabarkan oleh sahabat Abu Hurairah di sini, anal murada bidzalik musalla al-Id. Yang dimaksudkan dengannya ya tempat yang Nabi dan para sahabat keluar untuk melaksanakan salat jenazah ya atas Najasyi tersebut adalah musalla al-Id. Fa innahu kharaja bihim ilaihi likathratin nasi wajtima'ihim. Karena sungguhnya beliau keluar bersama dengan mereka para sahabat menuju musalla tersebut likathratin nasi wajtima'ihim, karena banyaknya manusia dan berkumpulnya mereka. Baik, ini yang dipandang oleh al-Imam Sa'di rahimahullah. Sebagian ulama ketika membahas tentang permasalahan salat Id, ya, menyebutkan bahwa hal yang termasuk sunnah, yakni salat Id di musalla, yang sunnahnya musalla itu adalah kharijal balad, yakni di luar pemukiman, begitu. Itu yang dilakukan, dikenal di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara, ya, zahir dari pelaksanaan salat jenazah ini justru, ya, lebih cenderung kepada musalla janaiz, ya, yang itu tidak jauh dari lokasi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. والنجاشي هو ملك الحبشه. Dan Najasyi adalah raja Habasyah, Ethiopia. Dan ini sekali lagi julukan untuk raja yang menjadi penguasa Habasyah. Dapat terkait dengan namanya, sebagian ulama ulama sirah menyebutkan namanya adalah Ashamah. Ya, yang kalau dalam bahasa Arab maknanya kurang lebih Abdullah. Al-Malikus Salih, seorang raja yang salih. Alladhi amana ala yadis sahabah, yang beliau menyatakan keimanan, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui, ya, tangan para sahabat, ya, melalui dakwah, ya, para sahabat yang hijrah, ya, ke Habasyah. Fa innahum lamma adzahumul musyrikun, karena sungguhnya mereka para sahabat ketika orang-orang musyrikin mengganggu, menyakiti mereka, hajaru ilal Habasyah, maka mereka terhijrah ke Habasyah, ya, atas izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hijrah yang pertama. Dan ini juga secara syar'i maknanya hijrah, karena masuk dalam makna hijrah adalah, yakni pindah dari negeri yang menakutkan, mengkhawatirkan ke negeri yang lebih aman, meskipun negeri yang dituju itu bukan negeri Islam ketika itu. Ya, sebagaimana diketahui bahwa Habasyah adalah negeri Nasrani. Fa'awahum an-Najasyi wa akramahum, maka Najasyi memberikan perlindungan kepada para sahabat dan memuliakan mereka. Fasyakarallahu lahu sani'ahu wahadahu ala aidihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri atas tindakan perbuatan Najasyi dalam memuliakan dan melindungi, ya, kaum mukminin, para sahabat Nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya melalui tangan para sahabat Nabi. Kama huwa mabsutun fisir, sebagaimana, ya, hal yang demikian, yakni, ya, kisah Najasyi ini, ya, dibahas secara panjang lebar dalam kitab-kitab sirah. Wa kullu man malaka al-Habasyah yusamma an-Najasyi, dan setiap yang menjadi raja di negeri Habasyah dijuluki Najasyi. Baik. Allahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah.